kadang yo mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku wis dibagi-bagi per wilayah. Jogja Jogja tok kok Bantul-Bantul tok iku wis bengkel. Apa nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan dikei bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah udan selali. Sekeran itu segampang itu, ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi, semua enak lah, pokoknya urib itu semua enak. Pokoknya kabeh, anut pengeran itu semua enak. Wala yaudu khifluhuma wahuwal alila. Dan terus turu. Semua gusti, kalau tak tilam, seteng dunia baik-baik saja. Sopan lah mbak pengeran. Lah mau cengone kok ngenteni kundangan. Kok kan dadi wali kuwi. Lah sing ngerapal ayat kursi terus ngeritik. Oh rapal. Buta amun. Wis apa los e wis ndara dipitalas penting ke kapal ayat kursi se amun. Apa? Ndak. Lah yo ge ayat kuwi apal se terus lagi bid'ah nor apa-apa. Dadi mergo ngono. Kayak kula misalnya bid'ah aku rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Ngene kula yo bingung ngadepi jenengan bela ndi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasyrabu. Makanya banyak ulama sampean delok teng kene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Ojo jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bek kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasyrobu, tentu kualitas fadoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam. Wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat ini apa loco, ngapai turu woco, dimana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul, ditulis, paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kaya didol ya kaya hikmah yang akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kaya ayat kursi. Sing aku pokoke berpikir positif wae. Wah, berarti sing dioma Islam bukti nopo ana ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang ya merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah berarti islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia artinya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep. Umpamane terus dikek inggon salat. Sana contoh sing duwe misalnya mbok salat ora ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing enes mugo dinggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno grepe turu jeneng seneng. Senenge wae Gusti nak kulo turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan tabala takhubuhu sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu, beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah ra tau ngantuk ya mboten nate. Akhirnya seneng kita seneng banget mbek pangeran. Mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya radhi tu billahi napa rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'anul Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagiran saya celana ketika kita anak kula yang mengucap kita fi kulli yaumin raditu billahi naba robba wa bil islami dina. Raditu ridho insun billahi iklan wa robban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. terus kok ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wa la nak mobil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'an hukman wa imam. Madan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu. Terus nikmat mau biro. Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah, wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di duit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara loro kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul ambek go naso ikul ibad. Bar iku kenalan ge grup wis rame dunya. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kena. Amit amit tenan wis ben go nggo rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup songko celok esatrul uyub. Dalah celamu rakonangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajam nu kara karuan. Dalah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah. Saling wal ghina lan semuge anin nas. Termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia. Tapi nak urusan akhirat kowe ra iso ra bergantung guru. Jadi semuge songko menuso terbebas itu mana nih urusan dunia, nah, urusan akhirat kita butuh sanat, sanat kita ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat, kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanat. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum itu, saya ndak perlu sholat, Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita sholat? Mbahmu sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita, kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita so. Nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita ndak, kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa kuwi aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Jadi aja kono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nek Allah ora masalah wis jadi ana neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain, tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kalau sudah butuh sanad. Ya, wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya, terutama ya Mbah Mun, terus ya sedang lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita. Sampai cara ini bernafas kita, wae. Eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dawni amillahi wa ifdali fi kulli nafsin wa nafatin miswaya kita semua nafas kita Imam Syafi'i kula anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki karena apa jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fikih buatan Imam Syafi'i nak apa turun itu kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i makanya saya tambah sumuneng ngambil jeneng Imam Syafi'i jadi beliau nak apa syair itu apa Qalbi bi rahmatika wa humma dhu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus-terusan ini wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dhikruka bainan nafsi wan nafasi dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge glibakan ini Imam Syafi'i mosok barani glibakan kok kowe ah serepet santri ya. Napa manane sing rada islami ndul-ndul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Dadi wa mata qallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara umum lho, cara bahasa kasar iku glibakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganku benan nafsi antarane jiwaku wa nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dhikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi Ulama di situ itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang, sing madhab-madhab Syafi'i kayak kue, wape turu ra iso glibakan, mari urung mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lego terus. Terus ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Dadi misalnya ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan tok. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bari ku angen-angen pangeran robbana ma khalaqta hadza apa Fatila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wadu tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsi lazim rabbuna wa rabbu kulli syai falikal habbi wa nawa iku dungo turu ora ngarapal dungo iku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin. 요 dungane turu iku sing terkenal apa dungo turu mek dungo ngaji padha Allahumma Bismika Allahumma ya. Mereka ana kiai kota. Bu, tahu doa di ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dongane Bismika Allahumma ya. Lho Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nang jare ora kiai. Donga turu mbek ngaji ku padha. Aku dicek wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mbek ngaji padha? Jebule nak ngaji. Turu. Ana kena ngaji dongane Bismika Allahumma ya. Bismika Mahmud terus ngaji faslon wis ndok ndi serepet sing ora rame-rame jute yo do urip apa wal afiatul anafiyate tifaul makare tekse ketolak sanggo barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya njenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kaya nak makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang klasem lah sampe iso ana senenge. Lah nak makome para wali ya asyaddu apa? Banget seneng. Mau ape turu nak orang maca ayat kursi gak lego ya paham. Cukup maca ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itu nyo, ben seru. Sing kritik ya muka-muka apal tahlil dari ngritik itu fair orang apa pernah apal terus kritik mana tahlil sing kamu soli ya betulnya sholat ya lah satu pun meneng apa wes iku mana ada sing kritik sing melo era apal mau kayak cucu meni wah filu nu susah es iya deh kamu mas soli Abdullah sholati ala asati makhlukatika nurul huda saya mas nurul huda terus. Oh, kok sing guri wis mau ora go feel. Ah, sing rame ini tok. Mak kiai na apal wis profesi ini apal dene. Karena ning desa iku modele permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mbet tahlil terus mau maca lelel wathok wah niki sempun niki pun tak takoi kene apa kapal dene ra apal urutane ku ra apal iku kan butuh apa ya butuh keahlian ya gitu repot kok gini sing tahlil loro kapok ngene. Nah kula tetep apal tapi singkat ta. Iku ngono iku ono sing luwe ahli to. Wong sing guri wis sing guri kaco meneh tahlil dening kiai iki sing guri sapa wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi aduh masyarakat repot bareng diumumno mbek MC tahlil dipimpin kiai iki sing guri jape wah suwi. Aduh. Nah, gerdungo tini kuswa tuh semua, wah cepat tuh mesin aku suwe. Aku mergo ngono donga suwira mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga guring. Sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi mesti dijeng wis sing guri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing ngritik ku keben ben yo ben balance. ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy karena itu cara. Coba nak wis kenal ya aja waca bendak dalil, tapi turu ya diwaca ning omah ya di waca. Tapi aja waca ngarep bojo mungkut dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarep bojomu pas auzubillah minasyaitonir rajim. Bojomu riwat, memang aku setan. Malah perkara tok. Enak memang dia barani minas setan di rojim. Ya nak maca aku juga banter-banter ngomong ngarepi bojomu pas liwat pas apa auzubillah minas setan di rojim. Bojomu ngamuk malah repot. Anan sensangi anas anan nabi ya sallallahu alaihi wasallam kola dawa sopa nabi dawa ya kulu dawa sopa rabbukum pengiran sirakabe fil hadis diskusi dalam hadis diskusi dawa ya bena adam ya anak adam tafarroh tenanono siro li ibadi tafarrohku fokus farrohi fokus tafarroh fokus o siro tapi masuk kiku nama anani fokus nama kiku nama apa tenanono siro li ibadati korono ibadah ingsun amlak mongko ngebay ingsun kolbaka ingati siro hinan ing semuge kue atimu kebai eling aku mesti atimu suge wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu riskon apane rezekine utawa riskon ing rezekine wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya bena adam la taba atau aja ngedoh sira an isange ingsun iki aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok jadoh kok aku wis sing parek aku mergo kae nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalba ka fakron kowe nak adoh kok aku mesti ki fakir ane sojo sampe kowe yo fakir ati fakir donya mergo adoh kok pengiran wong kok adoh kok pengiran di amlak kalba ka fakron wa amlak ulan ngebayi ingsun yadi ka ing tangan loro sira sukulan ing sibuk akhire wis adoh pengiran sibuk tapi ora dadekno barokah uri uripe iku lara-larane wong kaya ya swibuk kangelan jebule ora dadi barokah uri piye mergo ado saking pangeran ruang riwayat hadis sebab atau Ibnu Imam Tabrani wal Hakim lan lain-lain.